Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah memudahkan segala urusan atas kita semuanya. Dimudahkan kita untuk memeluk agama yang mulia ini. Dimudahkan kita untuk mengimani Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dan nikmat-nikmat yang lain. Yang zahir. Ataupun nikmat yang batin. Wajib bagi kita untuk mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allahu Jalla wa'ala limpahkan kepada kita adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang Allahu Jalla wa'ala khususkan atas beliau berbagai macam khasa'is wal fadail. Kekhususan-kekhususan dan keutamaan-keutamaan. Dan di antara kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib kita imani adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam, wa u'titu jawami'al kalim, dan aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim. Itu di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada beliau jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah ucapan-ucapan yang ringkas, terdiri dari huruf-huruf yang sedikit, namun maknanya demikian luas, maknanya demikian dalam. Itulah sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat-kalimat beliau tidak panjang. Kalimat-kalimat beliau qalilatul mabani, sedikit huruf-hurufnya. Katsiratul maani, akan tetapi sangat banyak maknanya. Ikhwatil kiram, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan itu kita dapatkan dalam sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Dan di antara jawami'ul kalim adalah doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, betapa kalimat-kalimat Nabi sederhana, pendek, namun demikian dalam dan luas maknanya. Tampak pada doa-doa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, terkait dengan doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam yang biasa dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam, sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita hafalkan, dan kita memohon kepada Allah jalla wa ala dengan doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara kekhususannya, di samping kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan menghafalkan doa-doa itu, di antara keutamaan yang lain, di dalam doa-doa itu telah terkumpul berbagai macam kebaikan, dan semua kebaikan terkumpul dalam doa-doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'ul kalim. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang mari kita amalkan dan kita baca dalam doa-doa kita adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad melalui jalan Abu Saleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah, sering berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma aslihli dinilladzi huwa ismatu amri wa aslihli dunyaya allati fiha ma'ashi waj'alil mauta rahmatan li min kulli su'. Demikian doa Nabi alaihi salatu wassalam, di antara doa-doa yang sering dibaca oleh beliau alaihi salatu wassalam, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dalam doa ini tiga buah permohonan. Yang pertama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslihli, ya Allah perbaikilah untukku dini agamaku alladhi huwa ismatu amri, yang agama itu adalah keselamatan untukku, kebaikan untukku di dunia dan akhirat, kebaikan urusanku semuanya. Minta kepada Allah agar diperbaiki agamanya. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah untukku ya Allah duniaku yang aku hidup di dalamnya dan aku harus melewatinya sebelum aku menghadap engkau ya Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam setelah meminta diperbaiki dunianya, Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah, waj'alil mauta rahmatan li min kulli su, dan jadikanlah kematianku ya Allah kematian yang engkau rahmati dan aku diselamatkan dari segala kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini di antara lafaz yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, lafaz-lafaz doa yang pendek kalimat-kalimatnya namun sangat dalam maknanya. Kita lihat satu persatu dari kalimat-kalimat doa yang dimohonkan, yang diminta oleh Allah, oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah jalla wa ala. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah agar diperbaiki agama beliau alaihi salatu wasallam. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yakni kita meminta kepada Allah jalla wa ala agar Allah menjadikan agama kita baik, lahiriah kita dan batiniah kita. Batiniah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Dihiasi hati kita dengan i'tiqadat, dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Keyakinan iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada takdir. Dimudahkan untuk kita memiliki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang baik, keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, keyakinan-keyakinan yang menjadikan jiwa-jiwa kita suci, jiwa-jiwa kita bersih. Karena agama juga terdiri dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Sebagaimana kita juga minta kepada Allah diperbaiki agama kita dari sisi lahiriah kita, dengan ibadah-ibadah zahir yang baik, ibadah-ibadah zahir yang diterima oleh Allah Azza wa Jal, as-salah, waz-zakah, wal-hajj, dan semua ibadah-ibadah lahir. Kita meminta kepada Allah jalla wa ala kebaikan agama, yakni kebaikan lahiriah kita dengan amalan-amalan soleh yang zahir, dan kebaikan batiniah kita dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang benar. Demikian pula kita minta kepada Allah jalla wa ala dalam doa ini, kita memohon agar diperbaiki agama kita, yakni kita memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk kita memiliki ilmu agama, dimudahkan bagi kita menuntut ilmu, dimudahkan untuk kita jalan-jalannya. Iya, karena barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama, akan diperbaiki agamanya dengan dia menuntut ilmu. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita memohon kepada Allah dalam doa ini, Allahumma aslih li dinilladhi huwa ismatu amri, ya Allah, perbaikilah untukku agamamu, yakni ini semuanya kita minta kepada Allah jalla wa ala. Termasuk di dalamnya kemudahan agar kita memiliki julasaul khair, teman-teman duduk yang baik, teman-teman duduk yang menjadikan kita mencintai Allah jalla wa ala, mencintai agama yang mulia ini. Sungguh, ketika seorang tidak dijadikan agamanya baik, maka dia akan rusak dunianya dan juga akhiratnya. Iya. Betapa sedihnya, betapa ruginya seorang yang diberi oleh Allah jalla wa ala bala, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala musibah berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang batil, seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang Allah jalla wa ala hukum mereka dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang batil. Hati-hati mereka penuh dengan kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran yang saat ini dibaca oleh kaum muslimin bukan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka mengatakan Al-Quran yang sesungguhnya tidak ada saat ini, tidak ada wujudnya, namun disimpan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan sampai saat ini tidak ada wujudnya. A'udzu billahi min dzalik. Betapa rusaknya mereka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin seorang akan mendapatkan kebaikan ketika agamanya tidak dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa ini adalah doa yang agung. Kita mohon kepada Allah jalla wa ala agar Allah jalla wa ala memperbaiki agama kita, yang agama itu adalah sebab kebaikan, sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Agama adalah raksul mal, modal yang utama untuk kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, diutamakan dan disebut pertama kali dalam doa ini, Allahumma aslih li dinilladhi huwa ismatu amri. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam memohon kepada Allahu jalla wa ala agar diperbaiki dunia beliau. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah untukku duniaku yang aku hidup di dalamnya. Ya, setiap manusia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melalui kehidupan yang fana ini, kehidupan di dunia ini, dalam umur yang terbatas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku 60 sampai 70 tahun dan sedikit di antara mereka yang melampaui umur tersebut. Mau tidak mau kita hidup di dunia ini. Dan kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah kepadanya. Dan selama kita hidup di dunia ini, tentunya kita memohon kepada Allah bantuan, kita memohon kepada Allah i'anah, dan di antara yang kita mohon kepada Allah adalah agar Allah menjadikan dunia kita baik. Yakni Allah mudahkan kita mendapatkan rizki yang halal. Rizq al-halal, rezeki yang halal, yang mudah. Kemudian kita diberikan oleh Allah al-qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang diberi oleh Allah jalla wa'ala rezeki yang halal, rezeki yang tayyib, kemudian Allahu jalla wa'ala jadikan dia kaya, yakni dia merasa cukup, qana'ah dengan apa yang Allah beri, sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar dalam kehidupan di dunia ini. Memohon kepada Allah agar diperbaiki dunianya, yakni agar apa yang didapatkan berupa harta, berupa nikmat ini membantu dia untuk taat kepada Allah jalla wa'ala. Masuk di dalamnya juga memohon kepada Allah memiliki istri-istri yang saleh, zaujah salihah, dan juga dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Wabillahi taufik. Ketika seorang di dunia ini dimudahkan oleh Allah ini semuanya, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, rezeki yang halal, qanaah dengan rezeki yang Allah berikan, keluarga-keluarga yang membahagiakan, qurrata ayun, dan apa yang dia dapatkan berupa nikmat itu membantu dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Sungguh dia telah mendapatkan dunianya yang baik, telah diperbaiki dunianya. Dan ini makna kita memohon kepada Allah, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahiman rahimakumullah. Kemudian di dunia ini kita tidaklah kekal. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Maka kita pun minta kepada Allah Jalla wa'ala kematian yang baik, kematian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Di akhir doa ini Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, waj'alil mauta rahmatan li min kulli su', ya Allah, jadikanlah kematianku kematian yang engkau rahmati, yakni husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dan juga menjadi sebab diselamatkan aku dari segala kejelekan, kejelekan di dunia dan juga kejelekan di alam barzakh, juga kejelekan nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini salah satu contoh di antara doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, yang ini juga bukti bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah Jalla wa'ala kekhususan atas nabi-nabi yang lain, yaitu Allah memberikan kepada beliau jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang pendek namun demikian luas dan dalam maknanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mencintai beliau alaihi salatu wassalam, memuliakan beliau, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang demikian bersemangat untuk mempelajari kalam Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam memahami kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perhatian mereka adalah mereka mengumpulkan hadis-hadis jawami'ul kalim. Dan mereka syarah, mereka beri penjelasan, dan mereka sebarkan kepada umat. Karena memang demikian agung semua sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara karya para ulama yang berusaha untuk mengumpulkan jawami'ul kalim, yang mengumpulkan di dalamnya perkara-perkara agama, seperti apa yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam risalah atau kitabnya Al-Arba'un, yang kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian pula ma'asyiral muslimin minal mu'asirin atau minal mutaakhirin, di antara para ulama yang datang belakangan adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang mengumpulkan 99 hadis dari Jawami'ul Kalim, kalimat-kalimat Nabi alaihi salatu wasallam yang ringkas namun demikian luas dan dalam dan padat maknanya. Sebuah hadis atau sebuah kitab yang berjudul Bahjah Qulubil Abrar, Bahjah Qulubil Abrar. Beliau kumpulkan 99 hadis dan beliau syarah dengan syarah yang demikian baik dan demikian luas. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, muttabi' li sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Mari kita mengikuti jalannya para ulama, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mengikuti jalan mereka untuk memuliakan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, menghafalkan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari makna-maknanya. Dan sungguh setiap kita membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya kita akan mendapatkan faedah yang masing-masing faedah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatihin na'im. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.